الحمد لله الحمد لله الذي جعل العلم طهارة للنفوس ونورا للبصائر وهاديا إلى الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وأتباعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله. حاضرين dan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang sangat positif. Mungkin masjid kita ini yang akan merintis satu model khutbah yang berseri. Selama ini kita mendengarkan khutbah sporadis setiap Jumat, ganti-ganti khatib, ganti topik. Dan insyaallah di masjid ini sesuai dengan gagasan panitia, kita akan membuat semacam sistem paket. Paket kali ini adalah kita awali dengan paket pintu-pintu syurga. Banyak pintu menuju syurga. Tidak bisa kita mengklaim bahwa satu-satunya pintu menuju syurga hanya satu. Al-Quran mengisyaratkan ada abwabi mutafarriqah, ada pintu-pintu yang berbeda. Kita diminta oleh Allah masuklah ke dalam surga itu melalui pintu yang berbeda-beda. Masjid ini punya banyak pintu. Kita tidak bisa mengklaim bahwa hanya satu-satunya pintu yang benar menuju masjid ini. Rumah kita juga beberapa pintunya. Tidak bisa kita katakan pintu yang lain tidak tembus masuk ke dalam rumah. Pintu-pintu surga yang kita maksudkan di sini adalah ada takhasusil amal, ada kajian-kajian batiniah yang kita nanti akan bahas yang bisa mengantar kita, bisa kita memperkenalkan pintu-pintu surga. Salah satu pintu yang kita akan bahas pada kesempatan singkat ini adalah At-Taubah. Umum diketahui bahwa siapapun yang mencari Tuhan, siapapun yang ingin lebih bertafarruq kepada Allah, mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak tangga pertama yang harus dilewati bagi para pencari Tuhan adalah taubat itu sendiri. Taubat berasal dari akar kata taba yatubu, artinya kembali. Kita perlu membedakan, di dalam bahasa Arab itu sangat kaya dengan vocab-nya, kosakatanya. Kembali saja bahasa Arab itu bisa ada empat. Kembali, ya mungkin selama ini kita passing over atau passing out bahkan. Kita terlalu jauh meninggalkan substansi ajaran agama kita karena mungkin terpengaruh oleh dunia, tergoda oleh dosa dan maksiat, sehingga kita jauh menyimpang dari rel surat al-mustaqim keislaman kita. Akhirnya kita kembali ke rel yang benar. Ini yang disebut dengan tabah, kembali. Ada lagi kembali dalam pengertian bahasa Arabnya raja'. Kembali juga. Kita berasal dari satu tempat, dari satu titik yang sama. Kemudian kita keluar ke perut bumi ini dan insya Allah suatu saat kita akan kembali ke kampung halaman spiritual kita semula. Maka itu kalau ada orang yang meninggal, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita akan kembali. Rajaan di sini kita kembali ke pangkuan semula. Ada lagi rajaan dalam pengertian mardud, irta daya seakar kata nanti dengan murtad, itu kembali juga. Ilustrasinya, ada seorang melamar pekerjaan di BI, bawa map, CV dan lain sebagainya, kata belajar, tapi ditolak, tidak lulus. Akhirnya dia kembali dengan tangan hampa, lemas. Itu murtad namanya. Dia akan mencari Tuhan, tapi ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Dia sudah murtad. Kenapa murtad? Ya banyak faktornya murtad itu sendiri. Yang kita bahas adalah taubat. Taubat adalah kita kembali ke jati diri kita semula. Kita kembali ke fitrah kita. Setelah sekian lama mungkin kita hidup jauh melenceng dari rel yang sebenarnya. Jalan pikiran kita suka bengkok. Hati kita sudah mulai kotor. Jiwa kita tidak keruan. Ya, banyak error di dalam diri kita sendiri. Kita klik undo. Balik kepada jati diri awal kita, fitrah kita. Kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami hamba-Mu yang tidak tahu diri. Hari ini kita kembali, saya kembali lagi. Pada hari Jumat ini kami tafakkur menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau, seraya memohon ampun terhadap kealpaan kami, terhadap diri-Mu ya Allah. Itu yang disebut dengan taubat. Taubat tidak identik dengan istighfar. Lain istighfar, lain taubat. Istighfar itu adalah begitu selesai melakukan dosa, astagfirullah. Itu istighfar, itu bukan taubat. Taubat itu di dalam kamus-kamus tasawuf, persyaratannya ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Tapi intinya di dalam kitab Ihya'ul Wujud karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, taubat yang pertama yang harus kita lakukan memang adalah setelah melakukan dosa itu kita mengucapkan lafaz-lafaz formal pertobatan, astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaih, kami memohon pengampunan dan taubat terhadapmu ya Allah. Tapi itu tidak cukup. Kita perlukan langkah berikutnya. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan maksiat. Langkah ketiga, bukan sekedar meninggalkan, tetapi bertekadlah di dalam dirinya untuk tidak akan pernah melakukan perbuatan itu lagi. Ya Allah, saksikanlah kami. Kami tidak akan jatuh dan tergelincir di dalam lubang yang sama seperti ini. Komitmen kita di situ. Tapi tidak cukup hanya berkomitmen seperti itu. Harus ada dampak yang harus kita hidupkan dalam batin kita, dalam penyesalan. Menyesal sejadi-jadinya di dalam diri kita. Ya Allah, hamba-Mu betul-betul tidak tahu diri. Sebegitu banyak rahmat, promosi jabatan, gaji yang begitu bagus, istri yang begitu cantik, anak yang begitu soleh-soleh, kurang apa pemberian kamu? Ya Allah, pemberian untuk terhadap kami ya Allah. Tapi kenapa hamba-Mu ini masih juga melakukan dosa dan maksiat itu? Muncullah perasaan seperti merinding. Ya Allah, menyesal saya sejadi-jadinya mengapa harus saya melakukan hal itu ya Allah. Ampunilah dosa kami. Langkah yang kelima adalah ganti perbuatan dosa maksiatnya itu dengan amal kebajikan. Istighfar 100 kali. Kemudian memberi makan. Ada riwayat itu bagi yang melakukan zina, sesegera mungkin melakukan proses pertobatan dan beri makan 60 orang fakir miskin. Semoga dengan penggantian amal kebajikan terhadap perbuatan-perbuatan dosa maksiat itu, Allah meringankan beban batin kita sendiri. Karena percayalah bahwa setiap dosa yang kita lakukan itu memberatkan beban batin kita sendiri. Rasakanlah Bapak Ibu sekalian yang pernah melakukan dosa. 1, 2, 3, 4 hari sholat tidak bakalan bisa khusyuk dalam sholatnya. ada sindrom, ada yang salah di dalam dirinya. Mungkin membutuhkan waktu 1 minggu pertobatan itu baru pulih kembali rasa kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau kita betul menyesali diri. Jadi kita mengganti perbuatan buruk, dosa, maksiat itu dengan kebalikannya, perbuatan kebajikan itu sendiri. Bagaimana kalau sudah bertobat? Seluruh rangkaian pertobatan sudah dilakukan. Akhirnya besok tergelincir lagi. Apa yang harus kita lakukan? Mestikah kita harus bunuh diri? Tidak. Allah mengingatkan kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmatku, kata Allah. Tuhan Maha tahu bahwa kita memang bukan malaikat. Kita manusia biasa dan kita dikepung oleh power-power iblis di sekitar kita. Apa yang kita lakukan? Kembali melakukan proses seperti awal, istighfar. Di samping istighfar, ada 2 kalimat yang penting untuk selalu kita ulangi di mulut kita, bapak-bapak sekalian. 2 kalimat sakral itu adalah tasyahud atau bersyahadat. Yang kedua adalah istighfar. 2 kalimat sakral inilah nanti yang akan membersihkan jiwa kita, meluruskan jalan pikiran kita, dan mengurai benang kusut dalam batin kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadidu imanikum bi kalimat la ilaha illallah. Bersyahadat ulanglah, kata Rasulullah. Ya Allah, mungkin keislaman saya selama ini adalah hanya faktor genetik, ikut-ikutan terhadap bapak, ibu, nenek, kakek kami, lingkungan kami. Secara otomatis kami pun juga berKTP Islam. Akhirnya jadinya keislaman saya seperti ini. Saksikanlah ya Allah, dalam salat tahajud ini saya bersyahadat pulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku menjadi seorang muslim yang baru. Ingat bapak-bapak sekalian, syahadat yang makbul memutihkan seluruh dosa masa lampau. Kurang apa dosanya Umar Al-Gojo itu? Kurang apa dosanya sahabat-sahabat Nabi pada waktu itu? Boleh dikatakan seluruh dosa-dosa besar dikoleksi oleh mereka. Tapi begitu melantunkan, mengucapkan kalimat batin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diputihkan total seluruh masa lampaunya. Maka dia muncul bagaikan bayi yang baru saja dilahirkan. Tidak ada beratnya, tidak ada susahnya Allah jika ingin memutihkan dosa masa lampau seseorang. Makanya itu jangan memandang enteng syahadat itu. Man qara'a la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat akhir hayatnya, pasti masuk ke dalam syurga. Itu hadis sahih. Kalau begitu, gak usah salat, gak usah berbuat baik, dosa aja. Yang penting hafal syarat. Jangan main-main. Kalimat ini sakral. Kalimat lain bisa kita ucapkan di mulut ini, tetapi 2 kalimat syahadat itu seperti kayu lidah ini tidak bisa keluar kalimat syahadat kalau dosa kita berat. Ingat kisahnya salah seorang sahabat Nabi. Kita banyak mendengarkan sahabat Nabi yang aneh. Ada kisah Salamah, ada kisah siapa lagi sahabat Nabi? Ya, pokoknya ya Allah, ya Rasulullah, ini sahabat kita sebentar lagi meninggal, ini sudah sakaratul maut. Udahlah pergi urus sana. Datanglah Abu Bakar. Ya kera, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Enggak bisa keluar syahadat mulutnya. Tapi semua kata-kata lain keluar dari mulutnya. Lari sahabat menghubungi Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kita tidak bisa mengucapkan 2 kali persyahadat. Rasulullah datang. Anda kenal saya? Ya, ya Rasulullah. annaka la rasulullah, engkau sesungguhnya adalah Muhammad Rasulullah. Yaqra asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa mungkin melantunkan itu. Nabi minta, mana orang tuanya? Bapaknya meninggal, ibunya masih ada. Ibunya mana? Ternyata ibunya tidak hadir dalam proses sakaratul maut itu. Panggilkan ibunya ke sini. Kenapa anaknya sakaratul maut? Kamu tidak datang ke tempat ini. Ya Rasulullah, belum sembuh sakit hati saya. Semenjak dia kawin, tidak pernah dia urus saya, dia perhatikan, tidak pernah dia perhatikan saya. Saya setengah mati membiayai, membesarkan satu-satunya tumpuan harapan saya. Saya diterlantarkan semenjak dia kawin. Oh, kata Rasulullah, ini penyebabnya. Sekarang saya minta ibu, maafkan ibunya, anaknya, maafkan anaknya. Oh, belum bisa. Saya masih sakit di dada. Wahai sahabat, kumpulkan kayu bakar di depan rumah. Dalam waktu singkat, sahabat mengumpulkan kayu bakar. Ya Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Kata Rasulullah, lebih baik aku membakar anakmu hidup-hidup di sini dengan api dunia, ketimbang nanti dipanggang di dalam api neraka. Yang jauh lebih mengerikan panas. Di dunia mungkin tidak pernah ada terus bara api itu. Tapi di akhirat di neraka, sepuntun rokok dimasukkan ke dalam atmosfer bumi ini, haluslah itu bumi ini. Apa makalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh tidak Rasulullah, sekarang juga saya maafkan anak saya. Maka si Al-Qamah tadi, sahabat Rasulullah itu bertaru-taru keluar di mulutnya, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Habis itu matanya melotot ke atas. Karena memang kata Rasulullah, setiap orang mati normal, biji matanya melotot ke atas, mengikuti rohnya. Roh ditanam dari atas ke bawah sampai ke ujung kaki, dan roh itu dicabut dari ujung kaki sampai ke ujung. Dan setiap orang meninggal mati normal, biji matanya akan melotot melihat ke atas, menyaksikan rohnya di atas. Itu hadisnya. Jadi penting artinya la ilaha illallah. Mengkara la ilaha illallah dakhalal jannah, tapi tidak gampang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. Dosa terhadap orang tua, neraka terhadap kedua orang tua, itu penyebab lidah ini kaku tidak bisa mengucapkan. Sekaligus pembelajaran buat kita semua. Tajhizul mayit ini banyak sekali umat Islam tidak tahu pentingnya mengurus proses tajhizul mayit ini. Jangan pernah kita membiarkan anggota keluarga kita itu meninggal tanpa penuntun. Rasulullah mewanti-wanti, tuntunlah mereka, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anggota keluarganya itu sifat memperdengarkan dua kalimat syahadat itu di telinganya. Kita para pelayannya orang luar bacakan surah Yasin. Ya para mautakum, ya para Yasin ala mautakum, itu hadis Nabi. Membacakan surah Yasin terhadap orang yang tajhizul mayit itu dianjurkan Rasulullah. Itu ulama fikih sepakat mengatakan seperti itu. Kalau meninggal, inner circle tadi membaca Fasubhanalladzi biyadihi malkut kulli syai'in wa ilaihi turja'un, akhir surah Yasin. Tapi orang luar yang baca surah Yasin tadi, dia membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat orang luar membaca inna lillahi, tapi kita sebagai orang dalam, Fasubhanallah yang tadi itu surah Yasin. Kembali ke taubat, materi kita hari ini. Anak tangga pertama, jangan takut. Sekalipun kita tergelincir setiap hari, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak seperti kita, pembosan. Allah tidak. Malah Allah Subhanahu Wa Taala suka atau mencintai orang yang bolak-balik terhadap. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tidak mengatakan inna Allah yuhibbut taibin. At-taibin itu adalah orang yang berdosa kemudian bertobat. Baiklah, jangan dulu tobat, tunggu pensiun baru haji kita minta maaf nanti di sana itu. Itu bukan at-tawwab, itu at-taib namanya. At-tawwab itu adalah bolak-balik, inabah. Setiap kali melakukan dosa, kembali lagi kepada Allah. Dosa kembali lagi kepada Allah. Tidak pernah bosan. Orang yang bolak-balik kembali kepada Allah, itu disebut dengan At-Tawwabin. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bolak-balik. Tapi jangan disengaja. Pak, gampang kok. Saya tobat lagi besok. Tuhan mencintai saya. Tuhan maha tahu isi hati kita. Jangan frustrasi melihat mata lampaunya yang bergelimang dosa penuh dengan kegelapan. Sebesar apapun dosa seseorang, jauh lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah At-Tawwab. Kita mungkin di sini banyak yang telah berdosa besar. Berzina, mengambil harta orang lain, dan lain-lain dosa besar, membunuh, memfitnah, itu dosa besar semua. Jangan takut. Serahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka itu tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau diiringi air mata. Air mata taubat inilah nanti yang akan memadamkan api neraka. Wahai para pendosa, jangan frustrasi. Ada hadis Rasulullah SAW, indah sekali kedengaran bagi para pendosa. Saya menyampaikan khutbah seperti ini di lembaga pemasyarakatan. Banyak jamaah kita menangis. Betul, ada hadis Nabi. Jeritan tobatnya para pendosa jauh lebih dicintai Tuhan ketimbang gemur tasbihnya para ulama. Ulama bertasbih biasa, tapi para pendosa bertasbih, beristighfar, bertaubat, itu yang langka. Cerita tobatnya para pendosa lebih utama ketimbang gemur tasbihnya para ulama. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah jika ingin memaafkan hamba. Asal itu taubat dan nasuha, bapak-bapak sekalian, optimislah. Tuhan lebih menonjol sebagai maha pencinta, maha penyayang, maha pengampun, ketimbang sebagai Tuhan maha penyiksa dan maha pendendam. Itulah sebabnya, al-muntaqim, pendendam, satu kali saja terulang dalam Quran. Tetapi ar-Rahim, 114 kali terulang di dalam Al-Qur'an. Itu merepresentasikan dirinya bahwa Allah Tuhan kita itu adalah lebih menonjol sebagai maha pencinta ketimbang sebagai maha pemurka. Taubat punya tingkatan. Taubatnya para awam melakukan dosa maksiat, astagfirullah. Tapi ada lagi taubat tidak pernah berdosa, tidak pernah lagi melakukan maksiat, tapi kok istighfar? Dia beristighfar, dia bertaubat. Kenapa? Karena dia hanya apa? Sholatnya masih ompong-ompong gitu. Astagfirullah. Ada waktu saya untuk melakukan sholat sunnah, tapi saya tidak lakukan. Itu istighfar. Sudah tidak berdosa, melakukan kewajiban, cuma dia tidak melakukan sunnah-sunnah itu sendiri. Taubat dia. Umur saya masih muda, kemampuan saya ada, waktu saya ada. Kenapa saya tidak melakukan salat sunnah qabliyah, ba'diyah, Senin Kamis, tahajud, ngaji? Astagfirullah ya Allah. Itu taubat. Jadi taubat itu bukan hanya untuk para pendosa, tapi menyesali. Ya. Kelemahan kita tidak melakukan optimalisasi kebaikan, itu juga perlu taubat. Ada lagi yang melakukan sunat-sunatnya. Ya Allah, saya bertaubat. Loh, kenapa bertaubat lagi? Memang rakaat sholat saya banyak, puasa saya banyak, tetapi khusyuknya kurang. Astagfirullah. Makanya itu Rasulullah SAW ditegur oleh istrinya Aisyah, bukankah engkau dijamin masuk surga, bukankah engkau maksum tidak pernah berdosa, kenapa enggak pernah tidur malam sedikit sekali? Apalam aku na'ab dari syakura, apakah aku tidak termasuk hamba yang bersyukur? Orang yang di tingkat tinggi, dia bertaubat, dia bersalat, dia melakukan ibadah, bukan karena melakukan dosa, bukan karena kurang salat-salatnya, sunatnya, tapi dia menganggap ibadah itu sebagai satu yang enjoyable, sesuatu yang dinikmati. Tingkatan tobat kemana kita sekarang ini, bapak-bapak sekalian. Jangan-jangan di tingkat awal pun juga kita pernah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa tazakkarukum wa taqabbalna minni wa minkum tilawata wa nasihat. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الوحى المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا للهدى بسراج منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسوله العظيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فات المتقون. واحذروا من المعاصي مخالفه من الى قريب تعالى ومن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم واموات انك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله ارحمنا يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم رب زدنا علما مباركا وارزقنا فهما. رضيت بالله ربا بالاسلام دينا وبمحمد النبي واتباع ورسولا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا تسمع. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار. ويا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويرحمكم ويصلح أعمالكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا